waktu kau datang kepadaku untuk meminta maaf karena kesalahan yang telah kau buat. Kau telah sakiti hatiku, kau hianati cintaku, tapi ku telah memaafkanmu. Kan ku beri kau kesempatan untuk kesekian kalinya, janganlah engkau sia-siakan. Mestinya kau tahu tulus hatiku, tak pernah ku bersalahku seperti dirimu. Kau pasti kan menyesal tak bersama. Sampai